أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورزق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواني في الدين عزنا الله ولكم الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bertemu dalam satu majlis di mana kita bersama-sama mencoba untuk menambah pengetahuan kita tentang perkara agama, menggunakan bagi kita kejahilan, dan tentu saja dia adalah satu amalan yang sangat mulia karena sesungguhnya tidaklah ada perkara yang paling mendatangkan mudarat dari seseorang kejahilan. Kejahilan faljahilu aduu nafsahu, orang yang jahil kata para ulama dia adalah musuh untuk dirinya sendiri. Dia sendiri karena kejahilannya sampai memusuhi dirinya, apalagi orang lain. Maka tentu saja karena itu sekali lagi amal yang paling utama dan mulia adalah bagaimana kita berusaha untuk menanggap kejahilan dari diri kita. Ya? Oleh karena itu kita mengetahui bersama nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita dorongan untuk menuntut ilmu, keutamaan orang menuntut ilmu dan pujian bagi orang-orang yang berilmu. Maka tentu saja perkara yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang sejarah bergerak kaum Syiah. Mungkin judul materi seperti ini sedikit mengejutkan sebagian orang. Wah, yang membicarakan tentang darah-darah ini. Dan boleh jadi sebahagian orang akibat kejahilannya mengatakan bahwa bukan saatnya kita sekarang membahas tentang kaum Syiah. Tidak ada tempatnya kita menjelaskan tentang akidah Rafidhah karena itu akan membelah umat kepada mereka. Maka katanya Al-Fatihah Azim Allah wa Yalu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya untuk menjelaskan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dijelaskan kepada kita bayat sabir wa sabir, antara jalan yang hak dengan jalan yang batil. Wa sabir wa sabir ayat لَتَسْتَدِينَ سَبِيلٌ مُدْرِينَ. Demikianlah ditafsirkan dirinci ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar jelas jalan orang-orang yang menyimpang. Dan kita mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kitab Al-Abu yaitu sebagai basiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Maka di samping beliau adalah tafsir yubasyirun nas, memberikan kabar gembira kepada manusia tentang apa yang dapat oleh orang yang bertakwa, keutamaan amal-amal bertakwa, dan bagaimana kebahagiaan yang akan mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Juga beliau memberikan kabar gembira, kabar yang menakutkan, ancaman akan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling dari ketakwaan, orang-orang yang meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Maka itu bahwa dibangun di atas dua tinggi yang Allah menurut dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam tafsir dan tadbir. Antara pemberian syarat dan juga dalam pemberian peringatan. Ya. Oleh karena itu, mungkin pada beberapa hari sebelumnya dan beberapa muhadarah sebelumnya, antum sudah mendengarkan bahagian dari tafsir. Maka saatnya sekarang, biiznillah, kita mendengarkan bahagian-bahagian dari kandung perkara-perkara yang bisa kita mempertahankan kita dari bahaya kejadian, dari bahaya kebodohan, dari bahaya penyimpangan, bid'ah dan perkara. Dan tidak ada kelompok yang paling berbahaya. Yang terlintas menyalurkan rasul pada umat, selain kelompok yang kita sebutkan sebagai Syiah, yang dia adalah Syiah Sunaniyah Isna Al-Sharif, yang dia merupakan bentuk dari kebanyakan Syiah pada zaman ini, yang dia adalah bentuk makna dari kata Syiah jika dikelakkan oleh para ulama tadi. Karena telah berlalu masa tersebut, Syiah yang di mana dunia yang keadaannya di mana Syiah sekarang ini, dan Syiah yang sekarang ini adalah Syiah Imamiyah Rafidhah Itsnai Asyariyah Ja'fariyah. Dan mungkin kita tidak mengetahui tentang hakikat keyakinan mereka, akidah mereka. Dan kebetulan sekali bahwa topik pembahasan kita pada hari ini sebenarnya kita tentang akidah imamnya. Bagaimana akidah kelompok Syiah Itsnai Asyariyah, akidah Ja'fariyah. Ya, kita tidak berlaku tentang itu. Kita membahas tentang bagaimana apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam, apa yang mereka telah kerjakan, dan apa yang mereka perjuangkan dalam tubuh umat Islam yang tidak lelah menumpahkan darah kaum muslimin, meskipun mereka menamakan dirinya sebagai kaum muslimin. Ya? Mereka justru melecehkan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka mengagung-agungkan ahli bait, bahkan sebagian mereka mendewakan, menyembah ahli bait. Dan sekali lagi pembahasan tentang apa yang mereka tumpahkan dari darah kaum muslimin, tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa agama Syiah Itsnai Asyariyah dibangun di atas pokok-pokok akidah, dan pokok-pokok akidah ini bertentangan dan berseberangan dengan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dengan akidah kaum muslimin sekarang ini. Perkara yang menyebabkan pantaslah jika begitu murah darah kaum muslimin dan harta mereka di kalangan kaum Rafidhah Ja'fariyah Itsnai Asyariyah. Oleh karena itu, sebelum membahas perkara yang menunjukkan tahapan-tahapan apa yang tercurah dari darah kaum muslimin yang tidak berdosa, sebab adanya bid'ah Sabaiyah ini, kisah saudara Abdullah bin Sabah. Ya, dialah muasis agama mereka, pendiri dan pencetus agama mereka. Meskipun sebahagian dari golongan Syiah mengingkari hal itu, tetapi ketahuilah bahwa kalaulah sebahagian mereka mengingkari yang dulu maupun yang sekarang, itu adalah dari bentuk takwilah mereka. Karena agama mereka dibangun di atas takwilah, menunjukkan apa yang ada ini kebatilan dan menampakkan kebaikan. Yusfiduna al-kifra wa yusfiduna al-muwafah lil-muslimin. Mereka menyembunyikan kekafiran dan menampakkan kesesuaian dengan kaum muslimin secara umum. Ya? Jadi bahwa itu adalah bentuk takwilah mereka. Dan bahwa adanya Abdullah bin Sabah itu perkara yang tidak diingkari dan tidak mungkin diingkari, telah diakui oleh para imam-imam mereka, melepasi dari imam pada dan ketahuilah dalam keyakinan mereka Syiah Itsnai Asyariyah bahwa perkataan para imam mereka, imam Al-Bayt ada yang bukan sebutannya, itu merupakan perkara yang tidak boleh dibantah, tidak boleh dijadikan, tidak boleh dibedah, tidak menerima nas perdebatan. Itu satu perkara absurd. Karena mereka semua adalah imam yang maksum, kata mereka. Imam yang maksum tidak pernah berbuat salah sama sekali. Tapi anehnya, mereka tidak bisa menjadikan jalan keluar untuk apa yang mereka lewatkan dalam buku-buku mereka dari kebusaan, pertentangan antara perkataan Imam Ahlul Bait sendiri, imam-imam mereka. Tentang. Ya? Namun di sini kita dalam pertentangan itu dulu, kita ingatkan bahwa sesungguhnya Abdullah bin Sabah diakui oleh imam-imam mereka. Diakui oleh para pendahulu mereka dari golongan Syiah-Syiah yang pertama. Tahu ya? Bahkan diakui pula dan disebutkan oleh para ustaz-ustaz, para perintah saudara. Ya, tentang akar ini. Jadi bukanlah khayal. Meskipun mungkin kita dapatkan sekarang di Indonesia, ada seorang namanya Muhaqqiq, ya, dari dulu, sejak tahun 92 sebelumnya, telah mengarang kitab tentang Abdullah bin Sabah adalah orang yang khayal katanya. Ibarat film karton, tidak ada orangnya sama sekali. Itu bukanlah melainkan perpanjangan dari takwiyah mereka. Ya? Maka akan kita tunjukkan nanti bagaimana perkataan mereka tentang hal itu. Ya? Jadi kawan izin, saya jadi. Ketika kita akan berbicara tentang apa yang mereka sumpahkan dari darah kaum muslimin, maka kita ingatkan. Mungkin kita akan mengatakan kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Ya? Bahkan itu terjadi karena akidah yang ada pada mereka, keyakinan mereka yang tidaklah mereka, ya, meyakini, tidaklah mereka membenarkan penistaan kepada Ismail Asyariyah, kepada Syiah Ali bin Abi Thalib itu kecuali dengan akidah-akidah itu. Ya, maka orang suci, Alhamdulillah, wa'alaikum. Sebelum membahas tentang akidah-akidah pokok mereka yang dengan yang mereka memusuhi ahli sunnah wal jamaah, jadi kita ingatkan bahwa sesungguhnya mereka telah mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Bahwa sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kami ingatkan Ikhwan Fiddin Azzaanallahu Alaikum bahwa asal dari pembahasan kami ini adalah kami menyebutkan dari sebuah tulisan yang sangat penting yang ditulis oleh Syekh Mad Ali Abdus Samir Husaini, doktor di bidang dakwah dan kafah Islamnya, dalam sebuah kitab yang berjudul Khianat Asy'iah wa Atharuha fi Hada'im al-Ummah al-Islamiyah. Perbuatan khianat kaum Syiah dan dampaknya terhadap kemunduran umat Islam, kerugian yang dialami oleh kaum muslimin. Ya? Beliau menjelaskan abad tarikh dari tinggalan masa ke masa, mulai sejak dibuatnya atau dibentuknya gerakan Syiah Ismail Asyariyah yang sebelumnya adalah Syiah Sabariyah. Hijrah kepada Abdullah bin Sabah, karena dia lah pendiri. Ya? Dari zaman pertama sampai kepada zaman masuknya tentara Amerika ke Irak. Belum hari ini, pada tahun 2004. Ya? Di sana tidak disebutkan. Dan kita bahkan tentang apa yang akan berkembang di yang hari-hari ini serta di bahagian selatan dari mamlakah Arabia Saudia, kerajaan Saudi Arabia, perbatasan, ya, dan gerakan yang disebut dengan Qawmiyah, Hujjah, ya, yang mereka kemudian menerangi masyarakat kaum ini termasuk daerah, ya, tempat dari Syekh Yahya bin Khalid bin Al-Hajuri, ya, di mana di sana dan di sana ada kaum ini sampai dengan Allah telah memberikan kemenangan dan terbuka jalan menuju mereka memberikan bantuan, ya. Kita hadirkan insyaAllah ketambahkan nanti dalam perkara ini. Namun kemudian kawan ini kami ingatkan kembali bahwa sudah ada yang kaum ini dari golongan ahli sunnah wal jamaah tertipu dengan apa yang digambarkan oleh sebagian ulama Syiah dari Al-Qur'an tertentu, dari apa yang telah disebutkan dari bentuk pendekatan antara Sunni dengan Syiah. Okay. Mereka mengajak kita untuk mendekatkan jurang yang memisahkan antara Sunni dengan Syiah. Seharusnya kita membuka katanya pintu dialog agar terjadi kesatuan antara Sunni dengan Syiah. Karena ini adalah bentuk kerusakan, bentuk tipuan mereka dan satu taktik strategi mereka untuk menyebarkan akidah mereka di kalangan ahli sunnah. Di antara contoh konkret akan perkara ini bahwa ketahuilah ketika dibuka baik taklim dalam sunnah Syiah, maka tempat kegiatan dalam hal keadaannya mendekatkan antara Sunni dengan Syiah, maka terdapatkan bahwa Tuhan yang dibuka di negeri-negeri ahli sunnah tidak ada dibuka di Qum Najaf, tidak ada dibuka di Iran, tidak ada yang dibuka di negeri-negeri ahli sunnah, ya. Ketika mereka menuntut untuk diberikan jalan bagi dialog terbuka antara Sunni dengan Syiah, ya, untuk kemudian terjadinya ta'awun antara mereka, maka ketahuilah mereka tidak pernah membiarkan ahli sunnah wal jamaah hidup dan berkembang di Iran. Sorak Khomeiniyah revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini yang kemarin sesungguhnya ada bentuk dari sorak Syiah, revolusi Syiah bukan revolusi Islam, ya. Dan banyak anak muda sekarang tergoda dengan hal ini. Jadi kalau kita bahas beberapa tahun yang lalu dalam kita dan berbagai kita wajah ada yang majus. Syekh Abdullah Al-Qari sudah pernah bahas di kampus kita, kita terseru yang menunjukkan bahwa sesungguhnya revolusi yang itu adalah revolusi Syiah, revolusi Rasulullah. Dan sebenarnya bahwa tidak ada mereka membuka dari satu dari sunat Syiah di Iran, tidak ada. Yang ada adalah takfir, pembunuhan kepada ahli sunnah, dirusak dan dihancurkan masjid-masjid, ya, sampai tidak diizinkan bagi mereka untuk menegakkan salat Jumat, ya. Mungkin bisa dilihat dalam berita-berita, ya, salah seorang menteri kita Indonesia berkunjung ke Iran, ya, ketika tiba hari Jumat mencari masjid untuk salat Jumat tidak ada, ya, kalaupun ada di kota besar hanya satu tempat. Di beberapa tempat yang diizinkan saja. Pelaksanaan Jumat tidak bisa. Menegakkan masjid Al-Qur'an tidak bisa. Baik, kenapa? Karena saya kenal mereka bahwa Jumat hanya diwajibkan ketika keluarnya Mahdi Muntadhar. Jika Mahdi sudah keluar dari sadar, dari gua, baru tegakkan Jumat. Ya, tidak ada kesempatan untuk ahli sunnah. Ya, mereka mengajak kepada takfir. Ya, ya. Tadi ketahuilah yang mereka lakukan adalah tadlil. Ketika Saddam Hussein di Irak berkuasa, maka dia kemudian menekan Syiah. Rasulullah, ya. Maka mereka menuntut untuk kemerdekaan, ya, menuntut untuk kebebasan, menuntut posisi-posisi strategis di pemerintahan sendiri, ya. Maka dibantulah mereka oleh Syiah Iran, ya. Tapi kemudian ketika mereka ditekan, mereka minta agar ahli sunnah atau agar Syiah diberikan peluang untuk yang luas untuk posisi strategis seperti yang terjadi di Saudi. Ya, tetapi adalah negeri ahli sunnah wal jamaah dan Syiah ada sebagian wilayah dari Saudi Arabia, maka mereka meminta posisi strategis diberikan kepada mereka peluang untuk itu. Paham ya? dengan alat bahwa mereka tertekan. Ya, demikian pula di Bahrain dan sebagainya. Tapi lihatlah apa yang terjadi di Damas. Ketika Houthiyun mengepung Damas, ya, dan kemudian menyerang Damas, kemudian alhamdulillah Ahlussunnah dari berbagai belahan terjadi bunyi membantu Damas, maka kemudian termasuk tentara Irak dan tentara Saudi, ya, bergerak untuk menyerang Houthiyun, maka kemudian mereka Hauzah Ilmiyah yang ada di Qum, majlis-majlis yang ada di Qum itu mengirim surat ke pemerintah Yaman untuk mengingatkan agar janganlah mereka diserang, diberikan peluang dan sebagainya. Mereka lupa bahwa yang berbuat tidak yang menjalani adalah Syiah Houthiyun. Ya, maka lihatlah ikhwan fillah apa yang terjadi. Ya, oleh karena itu kita ingatkan sini beberapa orang dari ulama yang pernah berusaha untuk ikut dalam takrif tersebut, namun apa yang mereka dapatkan? Mereka kembali dan melihat bahwa ternyata tidak mungkin mendekatkan antara Sunni dengan Syiah. Ya, hanya sayyidun nafirain, arah akan bertemu dua arah yang berbeda, hanya sayyidun nafirain. Ya, di antaranya adalah Profesor Dr. Ali Ahmad As-Sadus, Ustaz di bidang fikih dan usulnya. Ya, beliau menyebutkan bagaimana beliau ketika beliau memulai dakwah untuk mendekatkan Ahlus Sunnah dan Syiah sebagaimana tanjih dari guru beliau, profesor beliau ketika itu Syekh Muhammad Al-Madani, maka beliau kemudian mencoba untuk meneliti bagaimana sebenarnya agama Syiah itu, karena Syekh Muhammad Al-Madani mengatakan bahwa dia adalah mazhab yang lima, mazhab jahat. Beliau ustaz profesor dan fikih dan usulnya, maka beliau pelajari sedikit apa lagi, beliau belajar, lihat mungkinkah didekatkan antara Sunni dengan Syiah? Mungkinkah Ja'fariyah disebut sebagai mazhab yang kelima? Ya. Apa hasilnya? Ternyata, kata beliau, apa yang saya sangka, apa yang saya dapatkan berbeda dengan apa yang saya dengarkan sebelumnya. Ya. Dan beliau pun, profesor, ya, beliau mengatakan kemudian, saya memulai dirasat saya tentang fikih Ja'fariyah atas taujih arahan dari guru saya untuk mendekatkan. Namun kemudian dirasa ilmiah, perbahasan ilmiah memiliki sifat yang khas, bahwa dia tidak mengenal ta'asub. Mana itu? Seorang berjalan sesuai pembahasannya, maklumat, keterangan-keterangan ilmiah yang diperolehnya. Dan ternyata dia mengatakan tidak mungkin dipertemukan antara Sunnah dengan Syiah. Dan bahwa fikih Ja'fariyah ini tidak bisa dikatakan sebagai mazhab yang kelima, karena jauh dari kaum muslim, bahkan dibangun di atas asas dasar menyelisihi mazhab imam yang empat. Karena kan nanti takfir Syiah pada imam yang empat berdasarkan misalnya, ya? Baik. Jadi Khalifuddin salah seorang dari ulama ahli sunnah yang mencoba untuk memasuki, mempelajari mazhab Ja'fari dengan tujuan tadi, ternyata dia sampai kepada nantinya yang seperti itu. Demikian pula, ya, dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Al-Khatib dalam Khutbah Al-Arirah bahwa tanya kepada beliau, sesungguhnya kemustahilan, ya, pendekatan antara kelompok-kelompok kaum muslimin dengan kelompok-kelompok Syiah adalah disebabkan karena perbedaan mereka dengan kaum muslimin dalam akidah mereka. Dan ini kata Syekh Muhyiddin Al-Khatib adalah pengakuan sendiri dari Nafi' al-Tusi, salah seorang tokoh mereka, ya, yang bukunya dijadikan sebagai masker referensi dalam agama Syiah. Dan juga diakui oleh Ni'matullah al-Musawi al-Qalamhari, ya, dan di atas hal yang diakui oleh semua Syiah sepertinya akan datang rinciannya dalam pembahasan akidah Syiah sedikit nanti dengar, ya. Jadi tidak mungkin bertemu dia mukhalafah dalam bentuk akidah, akidiyah. Bukan sekedar furu, bukan. Ya. Bagaimana kita akan dia masalah furu, ikhwan fillah? Contoh saja masalah mut'ah. Perkara yang masyhur yang ada pada Syiah, Imamiyah. Yang dengannya begitu banyak mereka menarik ahli sunnah, syabab ahli sunnah, para pemuda ahli sunnah. Kenapa? Karena apa yang ada pada bentuk mut'ah mereka yang begitu luas sekali. Ya. Pasti seperti apa yang ada pada negara barat dari bentuk udah-udah. Risek, mohon maaf. Ya. Dan jangan kita tertipu bahwa mut'ah itu juga ada pada ahli sunnah. Tidak. Ya. Mut'ah yang ada di awal Islam berbeda dengan mut'ah yang mereka amalkan sekarang ini dan yang mereka yakin dari buku-buku pokok mereka. Tidak. Ya. Mereka menganggap, ya, mereka menetapkan dan berwiskan menisbahkan itu kepada teman-teman mereka tentang bolehnya seorang wanita dikawin mut'ah oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut tidak perlu bertanya kepada sang wanita apakah dia punya suami mut'ah yang lain. Tidak perlu. Ya. Kemudian juga mereka menyebutkan perkara seperti yang akan ada dalam situs salah seorang bukti mereka pada zaman sekarang ini. Ditanya, dia membuat situs yang menjawab pertanyaan dari berbagai belahan dunia. Seperti ini. Ya? Sisan. Kemudian, di antara pertanyaan-pertanyaan sebenarnya adalah seseorang yang dia keluar malam bertemu dengan Audillah yang dari Serina. Ya? Pelacur, mohon maaf. Kemudian, ia memberikan uang kepada orang tersebut dan orang itu memberikan izin untuk dirinya menghalalkan dirinya selama satu malam. Apakah ini dipandang sebagai bentuk mut'ah? Kata Syekh Syi tersebut mengatakan, ya, jika sang wanita menyiapkan dengan ucapannya menghalalkan dirinya kepada Anda, maka berarti dia mut'ah yang sahih. Subhanallah. Ya. Dan sebenarnya saya kumpulkan sebagian dari situs mereka itu, kata Allah Taala, yang menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah mut'ah yang ada pada mereka kecuali ikhtilaf an-nasab, percampuran nasab kita. Dan kita tahu dari sisi Islam, di antara pokok Islam dan pokok sisi Islam adalah apa? Hizbu an-nasab, penjagaan keturunan. Bagaimana mungkin semua agama yang menisbahkan dirinya kepada Islam atau sebuah kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam mengabaikan perkara itu, ya kan? Mana bentuk penjagaan kepada keturunan, perisanku seorang kita berbicara mut'ah dengan berapa? Lagi-lagi poliandri atau kerana mut'ah itu bentuk bisnis yang ada pada mereka, ya? Dan kita dapatkan di antara pokok akidah mereka bahwasanya perkara yang datang dari agama mereka itu justru sempurna dan menjadi jelas semua bentuk-bentuk akidah dan ajarannya serta sisi-sisinya justru setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu aqimu shalata wa atu'ush shalata wa sallimu taslima." Bagaimana Islam menjadi sempurna dengan ayat ini, dan bagaimana semua perkara penting yang menunjukkan kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat telah dijelaskan dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahwa Syiah Rafidhah Utsmain Asy'ariyah Ja'fariyah Imamiyah mengatakan bahwa agama itu justru sempurna jauh bermasa-masa sudah dari perkataan para imam-imam mereka yang mereka nisbahkan secara dusta para imam-imam itu dengan sanad-sanad yang tidak jelas sanadnya, ya? Sehingga jadilah agama yang mereka lakukan beda dengan agama yang kita amalkan insyaallah. Jelas ya? Ini memang terlalu dianggap bentuk dari sisi mazhab yang ada dalam Islam. Nah, tidak sama sekali. Ya. Maka ikhwan fillah, azna wa iyyakum, ya. Yang terakhir kita nukilkan perkataan Dr. Mustafa Al-Sida'i, dalam kitabnya Sunnah wa Maqamati fi Tashri' Islam. Ya, beliau mengatakan bahwa telah dibuka Futuhat Daru Darun Bitaqrib Bani Sunnah wa Syiah fi Al-Qahirah minggu Arba'at Uqud, telah dibuka pusat-pusat pengkajian untuk mendekatkan Syiah dengan Ahlus Sunnah di Qahirah, di Kairo, ya, sejak beberapa tahun yang lalu. Ya. Lakinnahum rafadu an tuftaha duwar mumathilah fi maratibihim. Tapi mereka tidak mau berkenan untuk membuka markas-markas seperti itu di negeri mereka, di Iran, ya. Dan Najaf, wa Qum wa ghayriha, seperti di Najaf, di Qum dan sebagainya. Dimana? Kata Syekh, li'annahum innama yuriduna takribana ila dini. Karena yang mereka inginkan bukan takrib bainas sunnah wa syiah, tidak. Tapi mereka inginkanlah mendekatkan kita ahli sunnah kepada agama mereka. Promosi, memasar, seperti yang ada sekarang, ya, di negeri-negeri ahli sunnah, ya, melalui perbankan besar yang ada di Iran, ya kan? Ya. Sekarang bahkan sudah ada Iran Corner di universitas besar di Indonesia. Ini saja dari promosi mereka. Ya, kita bilang bahwa Iran membangun akidah dan dosur-dosur pokok undang-undang dasar mereka adalah bahwa akidah mereka, mazhabnya adalah mazhab Imamiyah, di Afadah Ismail Asyariah. Tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh diamandemen undang-undang dasar ini. Ya. Dan karena itulah maka mereka berusaha untuk menyebarkan di berbagai belahan dunia apa yang disebutkan dari perkara-perkara tersebut. Maka ikhwanu fiddin a'azzanallahu iyyakum. Lalu apa sebenarnya yang mendasari akidah Syiah? Sampai mereka kemudian menumpahkan darah kaum muslim dan menghalalkan darah mereka. Bahwa di sini diingatkan oleh Syekh bahwa ada beberapa perkara yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka dengannya menghalalkan darah kaum muslim dan mengkafirkan kaum muslim. Ya. Yang pertama adalah bahwa mereka meyakini kekafiran setiap orang yang tidak mengakui wilayah kekuasaan dari imam yang 12. Ya, itu keyakinan mereka. Dan imam yang 12, kalau kita sebutkan sanadnya, urutan nasabnya adalah Muhammad Al-Qa'im yang 12, yang itu mereka sebut imam 12. Ya, tentunya Ibn Hasan Al-Asy'ari itu yang 11. Ibn Ali Al-Hadi yang ke-10, Imam Ibn Muhammad Al-Jawad ke-9, Ibn Ali Al-Ridha ke-8, Ibn Musa Al-Qadhi 7, Ibn Ja'far As-Sadiq 6, Ibn Muhammad Al-Baqir ke-5, Ibn Ali Zain Al-Abidin 4, Ibn Al-Husain Al-Syahid 3, kemudian Ibn saudaranya Hasan bin Ali yang kedua, dan Salah Ali bin Ali. Saya ulangi, Muhammad Al-Qasim, Muhammad Al-Qasim, Ibn Hasan Al-Askari, Ibn Ali Al-Hadi, Muhammad Al-Qa'im yang disebut sebagai Imam Al-Muntadhar Al-Qa'im Al-Mahdi, itu dulukannya, ya, nanti kita sebutkan sejarahnya atau keadaannya. Ibn Hasan Al-Askari, Ibn Ali Al-Hadi, Ibn Muhammad Al-Jawad, Ibn Ali Al-Ridha, Ibn Musa Al-Qa'im, Ibn Ja'far As-Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zain Al-Abidin, Ibn Husayn, kemudian yang kedua adalah Hasan saudara dari Husayn bin Abi Thalib, dan yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Itu imam 12 yang mereka yakini. Maka siapa yang tidak mengakui kenabian menurut mereka, maka dia adalah kafir. ya. Dan ini kita dapatkan dari buku-buku mereka, ya. Seperti yang disebutkan, ya, oleh pemimpin muhaddis mereka, Muhammad bin Ali bin Hussein ibn Baboya Al-Qummi, yang dijuluki As-Saduq dalam risalah Al-I'tiqad halaman 43, dia mengatakan, "Wa'i'tiqaduna fi man jahada imamat amin mu'min Ali bin Talib والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جهد نبوة جميع الأنبياء." Siapa yang mencari keimamahan dari Ali bin Abi Thalib, Amir al-Mu'minin, dan imam-imam sesudahnya, maka dia seperti mencari kenabian seluruh para nabi. Bayangkan ya. وَاِتِقَارِنَا فِمَنْ أَقَرَّدْ أَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْكَرَ وَاسِدًا مِمَّنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أنه بمنزلة من أقر بجد الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi saya pula keyakinan kami kepada orang yang mengakui keimamahan Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib, namun mengingkari ya, keimamahan orang-orang yang sesudahnya, maka dia seperti kedudukan orang yang beriman kepada semua nabi dan mengingkari nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tetap tidak beriman. Ya? Kemudian mereka menisbahkan ya, dengan kedustaan kepada Ja'far as-Sadiq bahwa dia berkata, "Al-munkir li akhina kal-munkir li awwalina." Orang yang mengingkari imam kami yang terakhir seperti mengingkari imam kami yang pertama. Ya? Bagaimana kaitan mereka dalam masalah iman? Hulu dalam perkara iman. Ya. Mereka menjadikan iman sebagai rukun yang ke-6. Ya. Dan kita ingatkan ya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum bahwa apa yang mereka sebutkan dari silsilah dari rantai nubuah itu, apa rantai imamah itu yang 12 tadi, ini ternyata kita tahu bahwa mereka sendiri di antara Syiah terbagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, mereka sendiri saling mengkafirkan di antara mereka. Kita lihat, ada kelompok yang disebut dengan Zaidiyah yang sekarang berada di Yaman. Ya? Ya. Imam As-Sun'ani, ya, itu mazhab tersebut. Rahimahullah ta'ala. Ya? Kemudian, demikian pula, kelompok yang disebut dengan kelompok Al-Isma'iliyah. Ini bahagian dari Syiah. Tahu? Dan mereka tidak mengakui rantai panjang ini. Ya, kita sebutkan di sini bahwa Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Hussein bin Ali, kemudian Zainal Abidin, Ali bin Hussein bin Ali, Zainal Abidin. Ini perkara yang disepakati oleh kaum Syiah tentang keimamahan. Ya, kemudian setelah itu mereka berselisih. Sebahagian mengatakan bahwa setelah Ali bin Hussein Zain al-Abidin, maka imam itu lari kepada Zaid bin Ali, ya, Zaid ibn Ali, ya, ya. Saudara, ya. Tetapi dan mereka yang kemudian disebut apa tadi? Pakisan Zaidiyah, ya. Tetapi ketika mereka mendapatkan ucapan dari Zaid bin Ali, apa yang menunjukkan bahwa dia berwala kepada khalifah Allah Ta'ala dan Umar bin Khattab, mereka pun memunculkan ya Zaid bin Ali tidak diakui sebagai imam mereka. Maka mereka kemudian mengangkat ya anak dari Ali bin Hussein yaitu Muhammad Al-Baqir. Karena itulah kemudian Ali Zaid bin Ali mengatakan, "Rafadtumuni." Kalian telah mengingkari aku. Maka disebutlah mereka golongan yang tidak mengakui Zaidiyah disebut sebagai Rafidhah. Ya, ini pada orang yang mengakui imamah Muhammad Al-Baqir. Ya. Setelah itu kemudian kepada Ja'far As-Sadiq, anak dari Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq. Nah, setelah Ja'far As-Sadiq, maka mereka berselisih lagi. Ya. Sebahagian mengatakan bahwa sesungguhnya imamah itu lari kepada anak Ja'far Al-Sadiq yang terbesar yang bernama Ismail. Ya? Nah inilah yang disebut dengan golongan Ismailiyah yang sekarang ada di India dan di Iran, ya, yang ya pendirinya Pakistan, ya, Ali Bhutto ini berakidah dengan akidah Ismailiyah. Ya? Jadi Ismailiyah mereka maksud seperti itu. Meskipun Ismailiyah terbagi dua lagi, karena sebagian karena Ismail anak yang tertua Ismail bin Ja'far As-Sadiq ini yang tertua dari Ja'far As-Sadiq ini anak ketuanya meninggal ketika Ja'far As-Sadiq masih hidup, ya. Tapi mereka dia sudah diangkat sebagai khalifah, sebagai imam, maka dia imam kemudian. Ya. Sebagian dari kelompok yang namanya Ismailiyah Batiniyah mengatakan bahwa diangkatnya Ismail ibn Ja'far itu hanya sebagai bentuk untuk diangkatnya anaknya nanti, ya, yang bernama Muhammad bin Ismail. Mereka inilah kelompok Ismailiyah Batiniyah. Ya. Namun sekali lagi bahwa Ismail Asyariyah mengatakan bahwa imamah bukan pada Ismail Al-Akbar bin Ja'far, tapi justru kepada Musa bin Ja'far anaknya yang lain Al-Kabir. Musa Al-Kabir. Ya. Dan setelah itu kepada Ali Ar-Ridha, kemudian Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi anaknya, dan Hasan Al-Asy'ari. Ya. Dan ketahuilah bahwa Al-Hasan Al-Asy'ari imam yang ke-11 ini wafat pada tahun 260 Hijriah. Wafat tahun 260 Hijriah, ya. Dan dia tidak menikah. Tidak memiliki anak. Ya. Namun kemudian para pemuka Ismail Asy'ariyah tadi menetapkan seorang anak baginya yang disebut dengan Muhammad Al-Qa'un Al-Mahdi itu tadi. Ini anak yang mereka yakini sebagai anak dari, ya, Al-Hasan Al-Asy'ari yang dia lahir tahun 225. Tahun 255. Jadi 5 tahun sebelum wafatnya bapak. Berarti cuma usianya 5 tahun dia langsung menjadi imam. Dan kemudian dia bersembunyi ke Sardar di gua yang sampai sekarang di kamera. Ya, yang sekarang kemudian mereka menyiapkan kuda untuk menjemput, ya, Muhammad Al-Mahdi yang mereka tunggu tersebut. Yang dengan akidah Al-Mahdi inilah kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin. Seperti yang tadi misalnya sama salat Jumat tidak wajib kecuali setelahnya imam Al-Mahdi. Bahwa demikian pula jihad. Jadi mereka tidak punya jihad. Karena itu mereka tidak punya bentuk futuhat. Lihatlah. Para ulama ahli sunnah, para umara ahli sunnah wal jamaah, mereka terkenal dengan futuhat, membuka negeri-negeri kafir. Ya? Dan itu merupakan bentuk dari sunnah yang dibawakan oleh para sahabat dari Allah alim hajai. Ya? Membuka Mesir, menaklukkan Persia dan sebagainya. Ya? Membuka negeri-negeri kafir menjadi negeri Islam. Itu ada pada pemimpin-pemimpin ahli sunnah wal jamaah. Tetapi pada Syiah tidak ada. Yang ada itu adalah peperangan dan jihad melawan ahlus sunnah dalam negeri kaum muslimin. Yang ada. Kenapa? Karena keyakinan mereka bahwa jihad tidaklah disyariatkan kecuali munculnya Mahdi. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan yang terjadi di Lebanon dengan Hizbullah Hasan Nasrullah pemimpinnya. Ya? Ketahuilah bahwa yang mereka lakukan adalah bukanlah untuk membela Islam dan kaum muslimin. Ketahuilah. Karena Hasan Nasrullah sendiri menegaskan bahwa walaknya itu walak ini dari sana Lebanon. Walak itu bukan kepada Lebanon, bukan. Tapi walak itu kepada di Iran, kepada Iran. Jadi untuk menyebarkan akidah Ismail Asy'ariyah, Ja'fariyah, bukan untuk kaum muslimin. Paham ya? Jadi apa yang mereka tampakkan dari permusuhan kepada Yahudi itu bohong. Ya? Kui yang terbanyak, somah yang terbanyak dari somah orang-orang Yahudi justru ada di Iran. Di mana masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Bayangkan. Apakah begitu takrif pendekatan antara dialog antara Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah dengan Syiah? Paham ya? Nah, kita lihat di Hwan Kusi, ini akidah mereka. Akidah mereka, ya. Dan kita mengambil akidah mereka dari buku-buku mereka, dari tokoh-tokoh mereka, paham ya? Bukan dari yang lain. Ya. Banyak lagi nukilan-nukilan dari buku-buku mereka, ya. Seperti apa yang disebutkan dalam Bihar Al-Anwar, ya, Al-Majlisi, Muhammad Taqi Al-Majlisi, yang Bihar Al-Anwar salah satu buku induk mereka, ya. Mereka mengatakan, atau mereka menyebutkan di hadis-hadis dan riwayat, ya, di mana disebutkan, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan, al-a'innatu min ba'du isna asyara, para imam sesudahku disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 12, awalhum amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, wa akhirum al-qa'i, wa ta'atuhum ta'ati, wa ma'siyatuhum ma'siyati, man ansara wahidan minhum faqad ankarani. Ia disebahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah bersabda, para imam bersudah ke-12. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib dan yang terakhir Al-Qa'im, Muhammad Al-Qa'im, Al-Mahdi. Ya? Barang siapa taat kepada mereka, taat kepada aku. Maksiat kepada mereka, maksiat kepada aku. Barang saya mengingkari mereka, maka dia telah mengingkari aku. Artinya hadir. Lihat. Ya? Maka Yuhani Subbina Azunallahu Mayakum. Itu sedikit dari apa yang ada dalam buku-buku mereka. Dari permusuhan kepada ahli sunnah, dari para saksiat yang tidak meyakini apa yang mereka yakini. Ya? Poin yang kedua, keyakinan mereka bahwa ahli sunnah itu semua adalah musuh ahlul bait. Perhatikan baik-baik. Dalam buku-buku syiah sering disebut istilah nafibah. Nafibah adalah dalam ta'rif ahli sunnah, man naqaba al-adawah ahlul bait. Orang yang memancangkan permusuhan kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya. Tadi mereka maksudkan dengan nafib adalah setiap yang tidak mengakui imamah ahlul bait. Ahlul sunnah semua yang nafibah. Ya? Dan nafibah ini halal darahnya dan halal hartanya. Seperti kata pembesar mereka pada abad sekarang ini yang sudah ya, mati yaitu Khomeini. Ya? Maka Yuhani Sibin Azimallah Yaakub. Ya? Di antara apa yang mereka sebutkan daripada pemikiran mereka. Ya, misalnya apa yang disebutkan dalam kitab Al-Mahdhab Al-Makaniyah fi Ajibat Al-Masail Al-Khurasaniyah oleh salah seorang tokoh Syiah yaitu Husain bin Syekh Muhammad Ali Usfur Ad-Darazi Al-Dahrani pada halaman 147 cetakan Beirut, beliau mengatakan بل أخبارهم عليه السلام تنادي بأن الناصب هو من يقال له عندهم سلية ولا كلام في أن المراد بالناصب هم أهل التفنن kata mereka dan kabar-kabar ya telah menyerukan kabar-kabar dari imam-imam mereka telah menyerukan bahwa an-nasib yang mencari permusuhan dengan ahli bait mereka adalah apa yang disebut sebagai sunninya, sebagai ahli sunnah. Ya? Dan wala kalama dan tidak ada perselisihan sama sekali, tidak ada pembicaraan sama sekali. Bahwa yang maksud dengan nafi adalah ahli tasallum. Itu orang yang kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebut dengan ahli sunnah wal jamaah sekarang. Nah, ini ucapan mereka. Ya? Berkata juga satu orang seksi Ali Muhsin dalam kitab Kashful Haqa'i katakan halaman 29 wa amma an-nawaqid min ulama'i ahli sunnah fakathirun ayda minhum Ibn Taymiyyah Ibn Kathir Ad-Dimashqi Ibn Al-Jawzi Shamsuddin Ad-Dahabi wa Ibn Hazm Al-Andalusi wa ghairuhum dan nawaqid dari ulama ahli sunnah itu banyak sekali kata mereka di antara Ibn Taymiyyah Ibn Kathir Ad-Dimashqi Ibn Al-Jawzi Shamsuddin Ad-Dahabi wa Ibn Hazm Al-Andalusi dan sebagainya. Ya, maka ini yang mereka sebutkan dari ulama-ulama ahlus sunnah yang mereka musbahkan kepada musbah nawafid subhanallah ya? Maka ikhwanifuddin abinallahu ayakum bukanlah perkara aneh jika mereka memusuhi para ulama ahlus sunnah karena sebelumnya mereka telah memusuhi Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah dua sahabat Nabi yang mulia yang disebutkan oleh Nabi yang sahih أبو بكر وعمر سيدا سهول أهل الجنة من الأولين والآخرين غير أنبياء المرسلين. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum adalah pemimpin orang-orang dewasa dari umat yang terdahulu dan umat yang terakhir selain para nabi dan rasul. Ya, bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat daripada akidah ahlu sunnah menyebutkan keutamaan dua sahabat yang mulia ini, bahwa mereka adalah sebaik-baik umat sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain para nabi dan rasul. Tadi apa yang terjadi? Bisa kita lihat, ya. Dibayangkan dalam situs-situs yang memuat bantahan kepada Syiah, apa yang ada pada mereka di Iran dan lainnya. Mereka membangun misalnya kubur Abu Lu'lu' Al-Majusi yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Membangun Kuba, dibangun, ditulis di atasnya tulisan Mirka Umar, Mirka Abu Bakir, Mirka Umar, kematian Mirka Utsman, kematian untuk Abu Bakar, kematian untuk Umar bin Khattab, kematian untuk Utsman bin Affan, ditulis dengan tulisan indah dan kuburnya diziarahi. Bahagian dari akhirah mereka menziarahi kubur itu. Okay? Lihat, ini kubur Abu Lu'la yang mereka juluki sebagai Baba Suja'ad-Din. Jadi jika sahabat yang mulia Umar bin Khattab mereka mesti seperti itu, bagaimana pula dengan para ulama ahli sunnah yang lain? Ya, bagaimana pula dengan awam kaum muslimin? Adalah murah bagi mereka darah dan hartanya. Ya, hanya saja kita kadang lalai, lupa, dan tidak mau tahu tentang apa yang ada pada mereka dari akidah. Ya, kemudian di antara perkara pokok bahwa mereka mengatakan akidah bahwa harta dan darah kaum sini itu adalah najis, ya. Sebenarnya ada perkara-perkara ini sebagai penyebab yang terakhir sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang sejarah berdarah kaum Syiah, ya. Maka sesungguhnya di antara apa yang mereka yakini, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Hurrul Ani dalam Wasail Asy-Syi'ah juz 18 halaman 63, ya. Demikian pula disebutkan oleh Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'aniyah. Kita bawa semuanya sini gambarnya juga langsung dari bukunya dan nukilan perkataannya, ya. Di mana mereka mengatakan jawazu qatlihim 'ind nawasib istibah amwalihim, bolehnya membunuh nawasib ahli sunnah dan halalnya harta mereka, ya. Dan demikianlah mereka menisbahkan riwayat-riwayat yang baru di antaranya kepada Ali Abdillah alaihissalam, ya. Itu Ali Zainal Abidin, bahwa dia berkata khudh ma lam na'ti haythu ma wajadta waffa ilayna al-khumus. Alhamdulillah, harta orang-orang nawasib itu Ahlus Sunnah maksudnya sekali lagi. Alhamdulillah, dan harta mereka haythu ma wajadtahu, di mana pun kamu dapatkan, waffa ilayna al-khumus, tapi jangan lupa serahkan kepada kami khumus. Khumus seperlima dari harta. Sebahagian kelompok-kelompok yang menyimpang menggunakan pula dari bentuk kewajiban sedekah dengan khumus lima dari harta atau 1/20. Padahal kita kira bahwa khumus yang dia diberikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah khumusul ghanaim, khumus dari ghanimah, kan, ya? Saya mengatakan itu khumus dari pendapatan semua. Dan orang yang tidak menyerahkan khumus berarti dia kafir. Ya? Itu adalah akidah mereka. Maka juga demikian, sekali lagi pantaslah kalau kita mendapatkan apa yang ada pada mereka dari permusuhan kepada ahli sunnah, bahkan menumpahkan darah ahli sunnah itu mudah bagi mereka, ya. Setelah mereka melihat kasihnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, ya. Dalam kitab ini, ya, disebutkan nusus perkataan-perkataan dari para imam mereka, dari kitab-kitab mereka yang mereka mengkafirkan ahli sunnah secara umum, para imam yang 4 dan syarat yang memiliki mereka dari ahli sunnah dalam masalah imamah, ya, termasuk dalam masalah khumus, ya, ya, serta pencadaran mereka kepada semua negara-negara selain apa yang yang berpegang itu keyakinan mereka. Na'udzubillah ini indah. Maka ikhwan fiddin azinallahu yakum. Lalu apakah sejarah berdarah yang ada pada kaum Syiah? Maka kita mulai dengan apa yang mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rabiul Khulafa ar-Rasyidin khalifah yang lurus yang keempat. Ya? Bahwa ketika terjadi Muawiyah bin Sufyan menuntut darah dari Utsman bin Affan, dan datanglah kemudian pasukan Muawiyah menuju Kufah, Ali bin Abi Thalib ketika di Kufah, ya, 4 tahun beliau di Kufah, dan kemudian ahli Kufah bersepakat dan berjanji setia untuk membela Ali bin Abi Thalib ketika itu. Tapi apa yang terjadi ketika datang pasukan tersebut? Justru mereka kemudian mundur dari pembelaannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya? Dan ini telah dimuat dalam buku-buku sejarah Islam dan dijelaskan dengan gamblang apa yang ada pada mereka dari bentuk permusuhan dan khianat mereka. Ya? Itu kepada orang yang mereka sangkakan bahwa mereka membela Ali bin Abi Thalib. Demikian juga terjadi pada putra beliau, ya, yaitu Hasan dan Hussein ibn Ali bin Abi Thalib. Adapun Hasan juga disebutkan ucapan-ucapan beliau, demikian pula Hussein bin Ali disebutkan ucapan-ucapan beliau yang disebutkan tidak hanya oleh buku-buku sunnah, tapi juga oleh marajih Syiah, buku-buku pengarang mereka tentang bara'ah Hussein dan Hasan bin Ibn Ali bin Abi Thalib terhadap mereka. Bahkan Hussein bin Ali menyebutkan bahwa tidaklah dia terbunuh kecuali tangan ahli Kufah, Rafidhah, Ta'ifah Sada'iyah yang katanya membela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ini keadaan yang kita dapatkan dari tarikh sejarah. Sekali lagi disebutkan juga dalam marajih Asy'iyah. Ya? Demikian pula kemudian ketika imamah kata mereka berpindah kepada putra dari Hussein, yaitu Ali bin Hussein Zainal Abidin. Diriwayatkan pula bahwa dia berlepas diri dari Syiah yang mengaku sebagai Syiah mereka. Ya? Dan dia tidaklah keluar kecuali karena menuntut darah ayahnya Hussein bin Ali, bukan menuntut imamah. Paham? Tapi demikianlah mereka pun berlagak sebagai pembela, dan ketika terjadi apa yang terjadi dari fitnah, maka mereka pergi, sehingga kemudian siapa yang mereka sangkakan sebagai orang yang mereka bela akhirnya justru berlepas diri dari mereka. Ya? Ini pun disebutkan oleh marji Syiah. Maka ikhwan fillah azzaallahu wa iyyakum, khianat yang ada pada mereka dan pertumpahan darah yang mereka lakukan itu justru pertama kali adalah dengan menumpahkan darah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ingatkan di sini bahwa sesungguhnya tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini juga guncang, ya, karena mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ali bait Rasulullah adalah keturunan dari imam yang 12. Jika mereka lebih tinggi sedikit, maka mereka pun hanya membatasi pada keturunan Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Keturunan Hasan bin Ali tidak disebutkan dalam sejarah. Tidak disebutkan. Jadi makanya sejarah Hussein bin Ali, keturunan itu adalah para imam dan jalan Hussein. Yang lain tidak. Kalau mereka lebih tinggi sedikit, mengatakan bahwa Ahlul Bait itu adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, inilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mereka, ya. Dan mereka berjaya menghadirkan kaum muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi itu benar ayat yang kisah inna ma yuridullahu ayyukum nafsu al-ahzab, yang dia kalau kita lihat ayatnya adalah tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ummahatul mu'minin, ya. Tapi kemudian kita ketahui pula bahwa disebutkan dalam ayat tersebut bagaimana Rasulullah sedang memasuk Isya, kemudian masuklah Hasan dan Husain ni Ali, kemudian masuklah kemudian bermain Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian dia masukkan dalam kisah tersebut juga ayat mubahalah, ya, juga sahih ya Muslim, ya, ketika Rasulullah menentang waktu Najran untuk mubahalah sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nadu abna'una wa abna'atu wa nisa'na wa nisa'atu, maka beliau kemudian memanggil Ali dan Fatimah serta Hasan dan Husain dan mengatakan haulai ahli, mereka adalah keluarga itu. Maka mereka membatasi keluarga itu kepada empat itu, kalau di sini sendiri dan yang lain dari sini lagi bukan keluarga dari mereka. Jadi ini perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita lihat surah Al-Ahzab tadi tentang istri Nabi dan penyebutan sebahagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebahagian dari keluarga Nabi yaitu keluarga Ali bin Abi Thalib, ini adalah bentuk dari penyebutan sebahagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyebutkan sebahagian atau menyebutkan sebahagian dari perkara yang umum dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka menolak takdir bahwa yang maksud dengan soal azab, pada jelas awal ayat menunjukkan ruang kepada istri Nabi. Ya. Bahwa itu bukan untuk istri Nabi, tapi khusus untuk yang disebutkan dari empat keluarga Nabi tadi. Namun kita mengatakan, bukankah keturunan Husain bin Ali tidak disebutkan dalam ayat itu, dalam hadis tersebut, jadi disebutkan, ya. Saya merasa sebutkan bahwa dari keluarga Al-Qadaya Husain. Kalau mereka mengingatkan konsekuensi, kenapa dibuatkan? Setelah itu, mereka kemudian mengingkari adanya bentuk dari Ahlul Bait yang lain dari Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Ya? Maka ini tentu saja jadi masalah bentuk kedustaan penyelam ini mereka lakukan. Jadi kita tahu itu ikhwan kudin azimallah wa'iyakum. Ya? Kita ingatkan bahwa apa yang mereka suruhkan dalam bentuk Ahlul Bait, membela Ahlul Bait, ini juga dalam bentuk tipuan. Dan telah sah dalam sejarah dinasti Fatimiyyin, ya, Umayyiyyin, Bani Umayyah al-Qaddah, yang mereka menisbahkan zuran wa ruhbanan, nisbah mereka kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, dan dia berwasiat kepada anak keturunannya agar memberikan nama seperti nama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini adalah dibongkar oleh para ulama sejarah tentang hakikat satunya dan apa yang diharapkan dari pertumpahan darah dan menumpahkan darah kaum muslim. Maka ikhwan fillah, jika itu mereka lakukan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudahlah itu bagi selain keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan cara mereka yang bukan sebagainya. Ya. Maka di antara perkara yang menunjukkan kepada pertumpahan darah yang mereka lakukan, menumpahkan darah kaum muslimin, adalah dia hanya karena tidak setuju dengan mereka dalam keyakinan mereka, adalah apa yang terjadi dari khianat wahir syi'i al-Yasmin, ya, pada Khalid Harun al-Rashid. Kemudian Nasir bin Abdul Abbas, Ahmad Al-Mustadi, Khalid Abbasi, ya, yang kemudian memeluk akidah Syiah. Apa yang ada pada daulah Fatimiyah dari bentuk pertumpahan darah. Dan untuk dinasti Fatimiyah ini perlu kita mengkaji di dalam tentang apa yang mereka lakukan. Saya lihat bahwa apa yang ada pada kekuasaan mereka Syiah ketika memegang kekuasaan, mereka tidak membuka negeri-negeri kafir. Mereka justru berbuat kerusuhan dan meruntuhkan negeri-negeri Islam, membuat kekacauan dan bersongkol dengan musuh-musuh Islam, bahkan sekalipun dengan Tatar ataupun dengan Nasrani. Ya? Dan apa yang terjadi di Irak sekarang ini merupakan bukti. Ya? Tetapi tentang apa yang ada pada khianat Fatimiyyin, ya, maka akan kita dapatkan, ya, bagaimana khianat Fatimiyyin, ya, dimulai pada tahun 562 Hijriah, ya, ketika datang rombongan dari Mediterania, negeri barat, ya, ke negeri-negeri Mesir, ya, untuk membuka negeri-negeri Mesir, ya, maka kita mengetahui mereka meminta kepada Raja Nuruddin Al-Mahmud, ya, dan kemudian mereka, ya, bersepakat dengan Wazir Shay Al-Fatim, ya, untuk kemudian menjatuhkan, ya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyub atau Salahuddin Al-Ayyubi Fatih Al-Ma'adul Maqdis, yang membuka kita Baitul Maqdis. Mereka bersepakat untuk menjatuhkannya, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dinasti Fatimiyah ini sempurna kehancurannya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah. Dari kartu mereka banyak berbuat kemudian mahar kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika justru dia selalu berhadapan dengan orang-orang Nasrani, justru Syiah Fatimiyah bekerja sama dengan Nasrani itu menjatuhkan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya? Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Ya? Kemudian juga apa yang ada, ya, antara mereka Fatimiyah, ya, ya, dengan Abu Bakar An-Nabawi, An-Nabawi, ya. Kemudian bahwa khalifah mereka yang terakhir adalah Al-Adi bin Yusuf Al-Mustansi Ibn Al-Hatim dari dinasti Fatimiyyin. Disebutkan apa yang ada pada mereka, ya, dari kebatilan yang kemudian sempurna kehancuran mereka di tangan Qadi, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Ketahuilah ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, apa yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah dan tokoh-tokoh mereka dari para ulama dan umara tidaklah melainkan difa'an aradil muslimin, membela negeri-negeri kaum muslimin. Mungkin tidak akan mengatakan bahwa sama saja kalau begitu berarti ahli sunnah juga menyerang si Syiah. Tapi apa yang mereka tidak lain dari bentuk mempertahankan keutuhan khalifah, mempertahankan wilayah kekuasaan kaum muslimin dan dalam rangka menghinakan orang-orang kafir dan musyrikin. Ya? Justru kebalikan dengan apa yang dilakukan oleh mereka Syiah Rafidiyah. Ya. Khianat Al-Qawamithah, Al-Qawamithah, khianat Al-Buwaidin, ya, dengan ikhlas, ya, Sawas Syiah mereka. Kemudian juga Muhammad bin Ahmad Al-Alqami Al-Syiri ketika bersekongkol untuk menghasilkan takta, ya, tentara takta, ya. Ini semua perkara yang juga tertimpa dalam sejarah Islam, ya. Bagaimana Syiah masuk, bagaimana orang-orang Tatar masuk ke negeri Syam, ya. Itu dengan bantuan mereka orang-orang Syiah, ya. Bagaimana masuk Nasir bin Al-Tusi, ya, memperlemah tentara Islam, ya. Dan kemudian setelah itu ia bersekongkol dengan orang-orang dan Tatar ini yang akhirnya mereka masuk kerana Islam dan menghancurkan Baghdad menumpahkan darah kaum muslimin, membakar kitab-kitab yang ada. Tapi ini pun tersimpan dalam sejarah. Dan ada yang aneh, sejarah Islam yang ada pada mereka justru dipuji dan disanjung oleh tokoh-tokoh Syiah mereka. Dan itu seperti yang saya sebutkan tadi, tidak lain merupakan cerminan apa yang ada dalam akidah mereka. Bagaimana mereka membela Abdullah bin Sabah, bagaimana mereka membela Abu Lu'lu' al-Majusi, bahkan mereka mengatakan saya tidak peduli dengan agama apa dia, yang penting bahwa dia telah membunuh si fulan. Subhanallah. Ya. Maka ikhwan fiddin azzaanallah wa iyyakum. Ini yang ada pada mereka. Kemudian apa yang ada dalam mereka ini? Khianat untuk menghancurkan daulah khalajiyah, ya, yang dia adalah ahli sunnah wal jamaah dan membantu tentara Salib, tentara Salib, tentara Nasrani untuk menjatuhkan daulah khalajiyah di pada tahun 450 Hijriah. Dan tidaklah lepas Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin kecuali di atas bantuan Syiah pada tahun 492 Hijriah. Lepas. Maka perlu kita ingatkan, Syiah yang mereka angkat sekarang ini jadi apa? Membela Palestina, ya kan? Syiah yang mereka angkat sekarang ini adalah Al-Qudus, Al-Qudus, Al-Qudus. Ya. Mereka menampakkan semangat mereka dalam membela Qudus. Tapi lihat apa yang mereka lakukan kepada para pengungsi Palestina yang ada di Irak sekarang ini. Mereka dimusuhi, mereka di tempat-tempat hemat-hemat mereka dimusuhi, diperangi hanya karena mereka ahli sunnah. Buktinya sangat banyak bisa dilihat dalam situs yang memuat tantangan kepada Syiah tentang apa yang dilakukan pembantian, pembantaian kepada para pengungsi Palestina. Dan sebelumnya apa yang terjadi di Sabra dan Syafira di Palestina, apa yang ada pada Hizbi Amal Syi'i di Lebanon, Zerul di Lebanon, Hizbullah di Lebanon, menunjukkan kepada kita bagaimana makar mereka kepada ahli sunnah wal jamaah. Darah yang ditumpahkan begitu murah dan mudah, justru mereka berkilat bersama orang-orang Nasrani, orang-orang kata, orang-orang Yahudi. Maka lihat baik kawan sini, jangan tertipu dengan apa yang ada pada mereka dari semangat dalam membela Islam katanya, membela rakyat Palestina yang dizalimi katanya. Ya? Mereka menampakkan permusuhan mereka kepada Amerika. Ya? Tidak ada itu kecuali sandiwara. Ancaman terhadap musuh yang mereka sampai sekarang tidak ada gunanya. Ya kan? Dan tidak ada buktinya akan penyerangan itu. Karena mereka adalah dua negeri yang bersaudara kembar, Iran dengan Amerika. Ya. Silakan lihat kita wajah Adawatul Majus. Kita pernah tanya di Unhas dulu. Apa yang melatar belakangi dari bentuk penyerangan kepada kedutaan besar Amerika di awal revolusi Syiah Iran. Semua adalah permainan terjual. Ya. Dan apa yang terjadi di Irak, sekali lagi di Irak. Ketika ahli sunnah mempertahankan wilayah yang diserang oleh orang-orang kafir, maka tidaklah Amerika maju kecuali melalui orang-orang Syiah. Maksudnya orang-orang Syiah. Mereka memperkenalkan dan mengizinkan, tidak memberikan perlawanan ketika datang pasukan-pasukan Amerika. Dan dari sana lah sudah penghancuran Baghdad. Penghancuran Baghdad dimulai wilayah-wilayah Syiah. Nah, kalau pernah-pernah saya mendengarkan peperangan yang terjadi antara Jaish Hadad al-Badr, Hayla al-Badr, dan terlalu Jaish al-Mahdi, ya? Ada kelompok militan dari Syiah yang ada berperang melawan Amerika. Ya? Itu tidak lain karena mereka membela tempat-tempat sisi mereka di Karbala, bukan karena untuk menyerang orang kafir karena kesabaran mereka, bukan. Yang memerangi Islam dan kaum muslim, bukan. Tapi karena tempat-tempat mereka yang suci dimasuki oleh orang-orang Amerika itu. Najaf, Karbala dan sebagainya. Bagaimana? Kufah dan sebagainya. maka mereka membuat pasukan, melakukan penyerangan untuk mencegah, hanya untuk menjaga apa yang ada pada mereka dari agama Majusi, penyembahan kepada kubur, penyembahan kepada berhala, sujud di kubur Husain. Itu mereka lakukan. Baik, bahkan bukan hanya sujud yang dihenti, jahat merangkak sambil sujud tawaf mengelilingi kubur Husain. Dan mereka menyebutkan tentang kesucian tanah Karbala. Padahal kita tahu, ya, dan mereka menyebutkan pula tentang, ya, pusat kegiatan mereka adalah Kufah. Itulah yang mereka cari, mereka jaga. Padahal kita tahu, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa para imam mereka, ya, sampai kepada Muhammad Al-Bashir, kebanyakan justru wafatnya di Madinah dan dikuburkan di Madinah, bukan di Kufah. Paham ya? Tapi mereka meyakini kan, keagungan Kufah, bahwa dia adalah asimah mereka, kota besar mereka, dan mereka ini akan khususkan tanah Karbala. Karena itu pada mereka ada bentuk sholat dengan menghadap tanah Karbala, ya, tanah suci mereka. Dan mereka sangat berhasrat untuk memalingkan kaum muslimin dari Ka'bah Baitullah Al-Haram. Dan tidaklah mereka meriwayatkan dengan riwayat perusahaan kepada imam mereka, yaitu Imam Al-Muntawar, yaitu Muhammad Al-Qa'im Al-Mahdi, riwayat-riwayat bagaimana katanya dia nanti, ya, dan pasukannya akan memasuki Madinah, akan memasuki Makkah, dan akan menyembelih di antara Safa dan Marwah, dan memindahkan Hajar Aswad. Dan itu terjadi pada zaman Qaramitah. Dicuri Hajar Aswad, dipindahkan dari Ka'bah, karena Ka'bah tidak ada harganya bagi mereka. Lebih berharga Karbala, lebih berharga kubur Husain, kata mereka. Jadi kalau mereka menampakkan haji di Baitullah Al-Haram, tidak lain untuk agitasi politik. Setiap tahun mereka datang pada musim haji, tapi mereka harapkan apa? Demonstrasi, menyebarkan selebaran-selebaran, ya, yang mendukung akidah. Itu mereka lakukan. Bahkan mereka tidak segan untuk menumpahkan darah, menghancurkan, berbuat kezaliman di tanah haram pada bulan haram. Ya, kita tahu beberapa tahun yang lalu demonstrasi Syiah di Mekah. Ini keyakinan mereka, akidah mereka, bahwa akan ditindakkan nanti Hajar Aswad ke Kufah atau ke tempat yang mereka inginkan. Ya, dan mereka juga meyakini akan kubur kubur Husain, ya. Dan bisa kita lihat, ya, bagaimana mereka membuat Ka'bah di kubur Husain seperti apa yang ada di Ka'bah Baitullah Al-Haram. Bentuk untuk memalingkan kaum muslimin, ya. Dan inilah ada pada mereka yang khawatir dengan Alhamdulillah wa biyakum. Jadi khianat mereka dan menumpahkan darah kaum muslimin adalah mudah bagi mereka. Hanya mereka sekali lagi beragama dengan agama taqiyyah. Dan kita dapatkan bahwa taqiyyah bagi mereka adalah azimah, bukan rukhsah. Taqiyyah itu bukan suatu perkara yang boleh dilakukan hanya karena kepepet, bukan. Tapi di azimah, suatu perkara yang mutlak dan akal dan paham soal akhiyah mereka, taqiyyah. Ya. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa menerima apa yang mereka ucapkan dari tokoh-tokoh Syiah sekarang maupun yang dulu, ketika mereka menampakkan kesesuaian dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin, berpura-pura bahwa mereka seperti kaum muslimin yang lain. Bagaimana saya bisa percaya? Karena agama mereka adalah agama takwiyah. Jika orang berkata takwiyah, tidak boleh. Maka ikhwan fillah, di sini saja sudah tampak kepada kita perbedaan usul yang ada pada mereka dan perbedaan fikih yang ada pada sisi Ja'far Ibn Asy'ariyah. Boleh tidak ada dihitung sebagai madzhab yang kelima ketika mereka mengatakan takwiyah sebagai pokok agama, di mana perintah Allah Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha. Perintah untuk menunaikan amanah. Perintah untuk senantiasa menjaga sumpah yang telah diucapkan dan bersumpah kepada yang baik. Di mana bentuk keimanan seorang mukmin ketika dia senantiasa jujur dalam perkataannya. Tidak ada yang salah sekali dengan tahiyah, ya kan? Asal amanah telah diangkat dengan adanya tahiyah. Asal amanah telah diangkat dengan keyakinan mereka tahiyah. Dan khianat menjadi agama mahal, menjadi agama, ya, menumpahkan darah kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah menjadi agama bagi mereka karena tahiyah. Mereka menyusup dalam sosok kaum muslimin, menampakkan pembelaan terhadap Syiah bahwa saya dari ahli sunnah dan saya juga membela Syiah karena mereka kelompok yang seperti kita lihat karena kelompok yang juga kaum muslimin mereka masih sholat dengan sholat yang sama dengan kita, mereka menghadap kiblat yang sama dengan kita. Nah, itu apa yang mereka lakukan dari bentuk tapi ya, tidak ada yang lain. Ya, maka ikhwani fillah azanallah wa iyyakum. Apa yang terjadi sekarang ini? Mungkin kita mengatakan mengapa sekarang kok begitu banyak disebutkan tentang Syiah? Kenapa sekarang di mana-mana ahli sunnah wal jamaah menjelaskan kepada umat tentang hakikat Syiah ini? Karena sekaranglah kita lihat bagaimana taksis dari Syiah dan bagaimana strategi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Ya? Demonstrasi yang ada di Mekah, ya? Demonstrasi yang ada di Bahrain sekarang ini, ya? Demikian pula apa yang terjadi yang terakhir ini, ya? Di Yaman, di bahagian utara dari Yaman, yang dia dekat dengan perbatasan sebelah selatan dari Saudi Arabia, ya? Apa yang terjadi ini bentuk dari sawah mereka. Mereka meyakini bahwa Mahdi akan bangkit dan menegakkan jihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum jihad itu tegak dan sebelum Mahdi muncul, maka yang ada adalah sawah, revolusi, ya, demonstrasi dan gerakan-gerakan bersediakan. Ya? Dan salah seorang baik, salah seorang peneliti mereka dari Syiah, Iran, Al-Khawran, mengatakan bahwa thawrah itu akan dimulai dari keturunan Ali bin Husain, dimulai dari keturunan Zaid bin Ali, yaitu berarti dari golongan Zaidiyah. Dan kata mereka bahwa itu akan muncul, ya, bahwa akan muncul gerakan tersebut itu di sebuah tempat, ya, ya, kata mereka bahwa Torah itu akan muncul nanti, ya, di tempat yang disebut Qar'ah, yang dia ditakwilkan oleh Ali Al-Qurani, dia adalah dekat dengan Sa'dah, Sa'dah, ya, dan Mas, ya, yang dari sinilah kemudian awal berdirinya atau awal dari gerakan Sufiyun. Ya, maka kami dari ikhwan fillah azanallah wa iyyakum bahwa dengan Sufiyun ini, ini adalah gerakan yang lama, bukan gerakan baru muncul sekarang. Mereka gerakan yang sudah lama, ya, didirikan oleh Husain Badruddin Al-Hawzi, ya, dan bapaknya Badruddin Al-Hawzi, ya, dan bahwa mereka punya masa yang banyak tersebar di Yaman dan beberapa negara-negara Arab yang lainnya, ya, dan mereka awalnya bergabung dengan partai politik, ya, yang itu adalah partai politik Zaidiyah, Hizbul Haq. Lalu kemudian mereka mencirikan diri lepas dari kelompok tersebut dan mendirikan organisasi yang namanya Syababul Mu'min. Syababul Mu'min, ya? Nah, dari Syababul Mu'min inilah kemudian mereka menggerakkan pasukan mereka yang dilatih oleh pengawal-pengawal revolusi, yang dilatih oleh pasukan militan mereka yang ada di Irak, ya, Syed Badr dan Jaisul Mahdi dan para Mahdi yang melatih mereka. Dan itu diungkap oleh surat kabar ayat Turki, ya, demikian pula disebutkan oleh pemerintah Yaman sendiri ketika mereka merasa heran bagaimana Houthiyun ini memiliki kekuatan yang begitu besar, persenjataan yang lengkap, ya, yang bisa kemudian menyerang negeri, bahkan menghadapi tentara pasukan Yaman sendiri. Tentara pasukan Yaman sendiri berhadapan dengan Syiah Rasidah Houthiyun ini yang akhirnya sampai menerbitkan pesawat itu menghancurkan mereka. Mereka mengatakan, besar, dari mana? Terbukti ternyata semua bantuan itu dari Iran. Ya? Terbukti. Ya? Dan didapatkan dari mereka. Ya? Dari orang-orang mereka. Ya? Didapatkan adanya muharrat, adanya mata-mata Iran yang tertangkap dan dihukum dengan hukum mati oleh pemerintah Iran. Yang dia mendapatkan bantuan dan menjadi penyambung hubungan antara Houthiyun dengan Iran. Ya? Jadi saya lihat Houthiyun sebenarnya bukanlah jemaah baru. Mereka jemaah yang sudah lama. Dan mereka muncul kemudian dengan penyerangan kepada ahli sunnah yang baru datang ini karena dorongan dan isyarat penglihat dari tokoh-tokoh mereka yang ada di Iran. Ya? Dorongan untuk membuat. Dan akhirnya sekarang pemerintah Saudi sendiri telah berhadapan dengan mereka. Karena mereka masuk ke perbatasan sebelah selatan dari Saudi Arabia. Dan mereka punya tujuan. Mengapa mereka masuk dari arah tersebut? Ya? Karena di sana banyak kaum Syiah pada kerugian mereka ingin untuk menuju Hijaz. Ya? Untuk menyerang Ka'bah Baitullah Al-Haram. Ya? Tidak ada target yang mereka inginkan. Dan ada satu keyakinan yang mereka yakini dengan yang mereka kemudian melaksanakan apa yang mereka inginkan dari penghancuran kepada umat Islam. Ya? Maka ikhwan fillah azanallah wa iyyakum. Ya? Apa yang kita sebutkan dari apa yang ada pada Houthiyun itu adalah sedikit dari apa yang diungkapkan oleh para ulama tentang hakikat Houthiyun. Ya? Dan bagaimana permusuhan mereka. Dan telah sampai kepada kita berita dari surat-surat kita yang ada di Damas. Tentang apa yang mereka lakukan kepada ahli sunnah yang berusaha mempertahankan agama mereka. Mempertahankan keyakinan mereka. Bahwa mereka tidak hanya dibunuh, namun mereka juga dicincang. Ya, dirusak jasad dan jenazah mereka. Bahkan kemudian dihancurkan wajah mereka. Ya? Ini perkara yang tentu saja menyesatkan dada kita. Ya? Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita kembali mengajak kepada kaum muslimin untuk kembali kepada agama Islam yang mulia, kepada sunnah Nabi al-Mustafa yang suci, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ada sahbi salafi ummah. Dan wajib bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu yang kita menjauhkan dan mengusir kejahilan dari diri kita. Karena ketahuilah, tidaklah musuh-musuh Islam berbuat kezaliman dan menghancurkan Islam kecuali karena kejahilan mereka kepada ilmu agama. Ketika mereka menyangka bahwa khilaf antara kita dengan Syiah itu khilaf furu'. Khilaf masalah furu' saja. Masalah mazhab, beberapa poin mazhab saja. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Para fuqaha kita, para fuqaha ahlus sunnah wal jamaah, tidaklah memahami fikih min indi anfusihim. Dari mereka semata, tidak. Mereka mengambil fikih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka kemudian menyebutkan perkara-perkara yang merupakan kawal, kaidah-kaidah pokok yang mendasari fikih Islam. Dalam empat mazhab yang ada, ya, dalam kawal al-fiqhiyah dan juga dalam usul-usul fikih ahlus sunnah wal jamaah, maka fikih kembali kepada kawal dan usul tersebut. Ya. Nah kalau begitu, jika memang fikih jahiliyah itu adalah fikih mazhab pastilah dia memiliki usul dan qawaid, ya. Nah, mari kita lihat kalau tidak apa kaidahnya, apa kaidah mereka pakai, apa usul mereka, ya. Kita isyaratkan tadi satu isyarat yang penting. Itu masalah mud'ah. Bagaimana mud'ah pada mereka adalah satu bentuk ajaran ilahiyah, bentuk penghalalan. Bukan rohsa, tapi azimah menurut mereka. Ibadah, keyakinan. Ya? Bahkan mereka meyakini, ya? Dari bentuk-bentuk perkara yang seperti ini, penghalalan seperti ini, akan lahir para pembela-pembela Ahlul Bait. Seperti apa yang kami dengarkan di Pakistan, ya, pada malam Asyura, dari bentuk di mana mereka berkumpul dan bergaul, yang kemudian anak yang terlahir dari kejadian malam itu, maka dialah pembela-pembela Ahlul Bait. Dari apa yang kita dapatkan dari bentuk tafsir rincian mut'ah yang ada pada mereka, dari bentuk poliandri yang terselubung, ya, dari bentuk-bentuk penghalalan zina, zina dibungkus dengan agama. Apa yang lebih mengasihkan para pemuda yang tidak mengaku Islam lagi? Ya? Apa yang lebih menyenangkan orang-orang yang tidak ada penyakit selain bahwa dia mengetahui zina yang haram itu ternyata halal dalam agama mereka? Ya? Maka ini satu bukti. Siapa yang mengatakan mari kita melihat kembali fikih mazhab Ja'fari, kami minta kepadanya untuk lihatlah hakikat rincian mut'ah indah Syiah di Indonesia. Ya? Lihat bagaimana. Siapa yang mengatakan bahwa khilaf dalam perkara Sunni dengan Syiah adalah khilaf dalam perkara turut, lihatlah apa yang ada pada taqiyah yang menantar mereka pada penyimpangan dan penghalalan darah kaum muslim. Apakah itu masalah buruk? Ya. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Ma'anirakan mohon maaf, ya, atas apa yang ada dari muharrah ini, bahwa tidak tertulis bagaimana mestinya. Ya, tidak lain karena pembahasan tentang Syiah ini sangat luas pembahasannya. Ya. Bagaimana tidak kita berbicara tentang kelompok yang bukan dari Islam sama sekali. Mereka mengambil syariat mereka dan fikih mereka bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan meyakini bahwa Al-Quran Al-Karim yang ada pada kita ini muharraf, sesuatu yang telah dipalsukan, telah diubah dan diotak-atik. Sedangkan Al-Quran yang asli ada pada mereka, yang disimpan oleh Al-Mahdi, oleh Muhammad Al-Qa'i, dan tidak dimunculkan kecuali olehnya nanti. Ya. Jadi mereka sekali lagi tidak berdalil dengan Al-Quran asli, karena itu mudah bagi mereka untuk mengambil fikih dari para imam-imam mereka, dan mudah bagi mereka untuk mengambil riwayat imam-imam tersebut tanpa melihat sanad dan riwayat mereka. Ya. Di antara kedustaan mereka disebutkan tadi bahwa para perawi-perawi pembesar-pembesar Syiah yang meriwayatkan dari para imam mereka itu semua adalah kufiyun, orang-orang kufar. Padahal kita ingatkan bahwa para imam Syiah atau para imam yang mereka yakin sebagai imam Ismail Asy'ariyah, mulai dari Ali, Hasan, Husain, radhiyallahu ta'ala anhum, Ali bin Husain, ya, kemudian Muhammad Al-Baqir, bahkan Ja'far bin Muhammad, Ja'far Al-Thalib, itu ternyata mereka kebanyakan meninggal di Madinah. Mereka bahkan tidak ke Kufah, tapi riwayat riwayat dari mereka itu dari orang-orang Kufah. Anas bin Ajay, ya, itu bukan perkara mudah, perkara besar mereka karena mereka sendiri tidak memegang apa yang disebut dengan kritik terhadap syarat hadis. Mereka tidak mengenal syarat hadis yang sahih yang lima, apalagi mujawab tadi. Sebab setiap orang yang mengaku imamah yang ke-12, setiap orang yang mengaku imamah ke-12, bahwa mereka adalah orang yang adil. Meskipun apa yang diusahakan dari ucapan, dari kemungkaran, maka itu tidak mengeluarkan mereka dari keadilan. Jadi, mereka begitu mudah. Saya sebutkan tadi bahwa sesungguhnya, kalau kita lihat Siti Ja'fari, sekali lagi, para fuqaha yang mungkin berkecimpung dengan ilmu fikih, ya, yang kemudian dia terpengaruh dengan syiar Rasulullah, dan mengatakan kemusuhan kita dengan mereka hanya sedikit, pelajarilah Siti Mazhab Ja'fari ini. Dan lihatlah, atau perhatikan, tidak usah belajar, perhatikan pokok-pokoknya, lihatlah, bahwa kebanyakan dari sisi mereka justru adalah apa yang telah berbeda, berpaling, mengingkari, bertentangan dengan apa yang telah sempurna dibawa oleh Rasulullah SAW dengan wafatnya beliau. Ya. Jadi agama itu sempurna, kata mereka, bukan dengan wafatnya Rasulullah, tapi dengan para imamnya ke-12. Maka pantas lagi ke sebagian mereka mengangkat derajat imamah lebih tinggi dari derajat nubuah. Di antara akidah mereka, akidah rajah, reinkarnasi. Ya, karena itu kalau saya kata Mahdi, saya pun ikuti kayak gini, bagaimana Mahdi itu menurut mereka, yang ternyata Mahdi itu kembali kepada Yahudi. Mahdi yang mereka tuntut itu kembali kepada Yahudi, ya, baik dalam hal sifat-sifat maupun dalam bentuk dakwahnya. Dia akan berdakwah dengan, ya, Taurat dan Zabur Daud, ya. Dia pun akan dibantu, ditolong dan dibantu oleh Yahudi, Yahudi Asfahan, bukan membunuh Yahudi, ya. Bahkan Mahdi ini akan menghancurkan Ka'bah dan menghancurkan Makkah dan Madinah. Itu merupakan strategi Yahudi. Maka semua itu adalah ternyata Mahdi yang mereka semua adalah Yahudi. Dan terdengar bahwa Muhammad Al-Qawi, Muhammad Al-Mahdi adalah anak yang mereka rekayasa. Paham? Mereka sebutkan sebagai imam yang 12. Hakikatnya imam telah mereka ada 11 saja. Bukan 12, tapi mereka biasa ke-12 itu, dan mereka sifatkan dengan sifat-sifat, dan apa yang disebutkan tadi, bahwa Mahdi yang mereka tunggu adalah Yahudi, itu adalah apa yang disebutkan dalam buku-buku mereka. Ya, kami disebutkan sebenarnya sini juga, kumpulan dari buku-buku mereka yang menyebutkan tentang sifat-sifat Mahdi itu. Bukan seperti Mahdi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, begitu jauh perbedaan. Saya mohon maaf bahwa kita masalah-masalah saya ini pembahasan yang wasil atraf, luar hal itu bahasa. Ya, karena dia berbicara tentang dolalah, kesesatan. Al-haq wahid la yata'ajjad. Kebenaran hanya kamu tidak berbilang. An-nur satu, bikhilafu zulumah. Beda dengan zulumah, banyak. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa Syiah pun berpecah. Dan mereka saling mengkafirkan di antara mereka. Mereka disebutkan Ismailiyah dengan, ya, dan di antara Ismailiyah adalah batunya, di antara Ismailiyah adalah terus, yang ada di dekat Lebanon juga. Dan kemudian kita lihat bagaimana yang ada pada Jauhiyah, dan Ismail Asyariyah Ja'fariyah, ya, Jauhiyah dan sebagainya. Maka Ikhwan Fiddin Azanallahu Wa Iyyakum, yang ingin kami tekankan dalam perkara ini, bahwa sejarah Syiah, sejarah yang kelam, penuh dengan pertumpahan darah dan menghalalkan darah kaum muslimin dan harta mereka, penuh dengan bentuk khianat, ghadar, tipu muslihat, karena dibangun di atas taqiyah akidah mereka, ajaran mereka. Dan kita dapatkan bagaimana mereka membantu orang-orang kafir dan musyriki dalam menghadapi kaum muslimin, karena mereka meyakini tidak adanya jihad kecuali keluarnya Al-Mahdi Al-Muntabar. Maka perkara ini menyiapkan kita sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya makar mereka begitu dahsyat dan besar, dan tipu daya mereka sangatlah membahayakan Islam dan kaum muslimin. dan ketahuilah, tidak ada jalan untuk selamat dari apa yang ada pada mereka kecuali dengan i'tiqam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihadillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan makna i'tiqam adalah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billahi wa raja'ani ma ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa min raja'ani rasulillah ala murad rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah dengan apa yang diinginkan Allah, dan aku beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat dan sunnah, dan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah apa yang dipahami oleh salafus salih dan dalam ma'arif al-ma'in dan dalam sahabat Muhammad bin Al-Ansar dan salafu al-rasidin al-nahiyin min ba'di min ba'di Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga dari apa yang diambil oleh para tabi'in, penutup para sahabat wa tabi'ina lahum, dan orang yang ikut mereka sesudahnya di ihsan ila yaumiddin, dengan baik sampai hari kiamat. Hanyalah dengan itu kita akan selamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan dari bid'ah yang banyak yang menyesatkan itu, ya. Dan ingatlah bahwa Syiah ya tarabbasu bil dawari, sedang mengintip kita, mengintai kita, ya, sedang mencari jalan untuk menanamkan hukumnya. Dan ketika dia berkuasa, kita sudah tahu apa yang terjadi dengan kaum muslimin ketika mereka berkuasa. Sedangkan mereka tidak memegang kekuasaan, mereka telah berkhianat kepada kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka. Bagaimana lagi jika mereka berkuasa? Ya? Maka kalau begitu, tidak ada kewajiban kita kembali, kembali kepada agama, kembali kepada ilmu, kembali kepada ajaran yang sahih, kembali kepada Islam al-Mustafa, Islam yang bersih, yang mulia. Ya? Jangan kita tersibukkan dengan perkara yang lain dan terlalaikan dari agama, daripada agama. Dan karena itulah kemudian terlalaikan pula orang-orang yang kemudian dihembus, dicabik-cabik, dijala dan disergap oleh orang-orang Syiah Ismaili Asyari Ja'fari Ismailia dengan bid'ah yang ada pada mereka, memanfaatkan kejahilan umat Islam. Dan tidaklah redup as-sunnah, tidaklah ditinggalkan ilmu agama, ditinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan kuat ketika itu Syiah Rafidhah, akan kuat bersama dengan itu pula bid'ah dan kesesatan. Ya, maka ikhwan fi din azimillah wa iyyakum, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakannya ketika beliau bangun saat salat malam. Allahumma rabb Ibrahim wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, hayy min al-ghayb wash-shahada, اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى الصراط المستقيم. يا الله فانتبت جبريل ميكائيل اسرافيل فانتبت العمد بن بومي يا من طعمي يا من غير الى ان ظنك من ترسموني يا من غير ان ترسموني الى ان تعمى انت تحكم بين عبادك. Hanya Engkau ya Allah yang akan menerapkan hukum yang telah hamba-hambamu silakanu tiyah khalifun dalam perkara yang kita berselisihkan. Ihdini limahtub fasilil haqni, maka tunjukkanlah kepada kami ya Allah dari apa yang diperselisihkan dari kebenaran, demikian pula apa yang disamakan dari kebenaran itu. Inna takahdi man tasawilah suratul mustaqim, karena hanya Engkau ya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kendaki ke jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah dengan semua ikhlasnya. Kita meminta kepada Allah hidayah. Dan kemudian itu kita senantiasa mengikuti jalan-jalan hidayah. Karena terjun najasa walam taslik masalikam. Inna safina salata diri ala jadis. Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak mengikuti jalan-jalannya. Ketahuilah bahwa perahu itu tidak mengalir, tidak menaruh daratan. Membutuhkan air untuk dia mengalir. Maka kalau begitu, carilah ilmu. Karena ilmu adalah air yang mendinginkan, air yang menyejukkan, air yang menutupi rasa haus kita. Ya? Air yang datang dengan kebaikan dan barokah. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan ini menuntut kita untuk senantiasa mempelajari agama, untuk bertahassun, menjaga diri kita dengan ilmu syariat. Ya, dan bahwa barang siapa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sedikit dari perkara ilmu syariat, maka akan didapatkan bahwa al-haqqu ahqqu ayyuttaba, bahwa nur itu terang benderang, siangnya bagaikan malamnya bagaikan siang, dan tidak akan bisa sebanding jika dipadankan dengan segala hal. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, al-'afu man 'afahullah, orang yang dijaga hanyalah orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wallazina ihtadaw zadahum huda, dan orang yang diberi petunjuk maka Allah akan tambahkan padanya petunjuk. Wallazina zahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan Allah menjadi barang siapa orang-orang yang mencari, orang yang bersungguh-sungguh dengan kami, maka sungguh akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami. Maka mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita menutup, ya, kami ingin memperlihatkan kepada ikhwah, ya, sebahagian perkara yang menunjukkan akan kerusakan dan kebatilan Syiah Ismail Asyariah, Syiah Hariah, ya, ketika mereka menjadikan bagian dari agama mereka, ya, adalah mendustakan atau mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu di antara Salamai Quraisy, salah satu di antara dua berhala Quraisy, dijuluki sebagai tawgut dalam mereka. Lihatlah bahwa mungkin kita dapatkan Ali bin Abi Thalib menggahkan anaknya Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya? Jadi kita lihat bagaimana mufahalah saling menikahkan di antara mereka. Tapi mereka tidak punya senjata, sesuai mengatakan bahwa ini adalah kafiah dan Allah. Ya? Lihatlah kemudian, ya, anak dari Abdullah yaitu Muhammad bin Abdullah menikah dengan Hafsah binti Umar. Ya, Zuwairiyah menikah dengan Husain dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Ali bin Husain. Ya, maka kita lihat ikhwan fillah mufaharah pernikahan yang terjadi antara keluarga Umar bin Khattab dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Mufa'alah seperti ini bukan hanya terdapat sekali lagi antara Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab, terus ada pada keturunan mereka. Ya, ini satu bukti tentang dustanya kaum Syiah. Ya, kemudian musahara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Nabi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dengan kerabat Utsman bin Affan. Ya, di sini kita lihat, ya, nomor-nomor yang berseberangan ini adalah, ya, pernikahan yang terjadi. Ya, ya, Ummu Kulthum putra Nabi, putri Nabi, demikian pula Ruqayyah, Affan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri dari Uthman bin Affan, karena dia disebut sebagai Zinnu Rai, pemilik dua cahaya. Ya, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menikah dengan Ruqayyah, dan setelah wafat Ruqayyah tanpa anak, maka ia menikah dengan Ummu Kulthum dan melahirkan keturunan. Ya, ini mufarah antara putri Nabi dengan Uthman bin Affan. Selanjutnya kemudian dalam keturunan mereka pun kita lihat Fatimah binti Husain menikah dengan Abdullah bin Amr ibn Uthman ibn Affan. Ya, kemudian Ummul Qasim menikah dengan Barwan bin Adan ibn Uthman. Ya, Ishaq dari keluarga Nabi, Ishaq bin Abdullah bin Ali menikah dengan Aisyah. Takwiyah berlanjut sampai sekarang, sampai bentuk ini. Ya, saling menikah di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Uthman bin Affan. Ya. Baik. Antara keluarga Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq, keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan untuk ini ada kalimat yang indah, ya. Yang diucapkan oleh Ja'far bin Muhammad. Siapa tuh Ba'u? Hey Ja'far, Nah, Ja'far As-Siddiq yang mengatakan walladhi awladni marratain, aku dilahirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dua kali. Ya, dia mengatakan bahwa dia dilahirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dua kali. Ya, ya. Di sini kita lihat, ya, tentu saja pernikahan Aisyah Ummul Mukminin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Hasan, ya. Asir susu, ya. Menikah dengan Hafsah. Ya. Baik. Kemudian Musa Al-Zawm menikah dengan Ummu Salamah dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik. Muhammad Al-Baqir, ya. Nah, nanti akan ada secara khusus silsilah sejarahnya, ya. Ya. Afan, Ja'far As-Siddiq jadi Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Siddiq, ya. Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, ya. Ja'far Al-Baqir mengatakan walladhi Abu Bakr marratain, aku dilahirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dua kali. Kenapa demikian? Lihatlah, ya, bahwa ibunya Ummu Farwah adalah dari keturunan Qasim ibn Muhammad ibn Hasan. Astagfirullah. Maaf. Imam Ja'far As-Siddiq dia adalah putra dari Muhammad Al-Baqir menikah dengan Ummu Farwah, dan Ummu Farwah adalah putri dari Qasim bin Muhammad bin Abdul As-Siddiq syarafan dari Fuqaha As-Sab'ah, ya, Qasim bin Muhammad bin Abdul As-Siddiq putrinya adalah Ummu Farwah, ibu dari Ja'far As-Siddiq. Yang Ummu Farwah ini merupakan putri dari Qasim yang menikah dengan Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Abdul Aziz yang meninggal ketika Aisyah radhiyallahu anha masih hidup, dan beliau berhasrat untuk memindahkan kuburnya, tapi kemudian datang sampai kepada beliau larangan. Ya, Abdurrahman bin Abdul Aziz, ya, wafat ketika Aisyah radhiyallahu anha masih hidup. Ya, jadi Asma ini juga adalah bukti pada keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkata Imam Ja'far As-Sadiq, "Wallahi ubatun marratain." Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Kali yang pertama adalah dari Ummu Farwah, keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kali yang kedua dari Asma, keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kali sepupu. Paham ya? Ya. Saling menikah di antara keluarga Nabi dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kita ingatkan sini, ikhwan fillah, kalau orang-orang Syiah mengatakan ini adalah bentuk dari takiyah katanya, ya, ini bentuk dari takiyah, ya. Jadi bahwa pernikahan seperti ini tujuannya adalah bahadasi. Kita mengatakan bahwa sesungguhnya wala seseorang itu terlihat dari bagaimana ia bersikap kepada siapa yang dia berwala kepadanya dalam bentuk menanamkan wala itu kepada keturunannya, kan begitu ya? Jadi bukan hanya kepada dia. Kalau dia berwala kepada Al-Haq, dia ingin menurunkan wala kepada Al-Haq kepada keturunannya, kan begitu ya? Tidak hanya dia. Kalau kita akan berinvestasi ya, maka kita akan berkembang sampai ke bawah ketika keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Nabi ini menamakan sebahagian dari putra-putra mereka dengan nama Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan Utsman. Ini sejarah tarikhnya, saya tidak sempat gambarkan sejarahnya seperti ini ada, ya, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib, putranya yang masih ada Hasan dan Husain. Tapi tahukah tidak bahwa di antara putra Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar, Utsman, dan Umar bin Ali ibn Ali. Anaknya di mana? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Umar dan Utsman. Semua khalifah sebelum beliau anaknya di mana? Ya? Hey. Dan di antara anak dan Ali bin Abi Thalib adalah Ummu Kulsum yang saya sebutkan tadi, yang menikah dengan Umar bin Khattab, yang anaknya adalah Zaid bin Umar ibn Khattab, yang dijuluki Ibnu Khalifatain, anak dari dua khalifah. Khalifah siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib dari ibunya yaitu Ummu Kulsum, dan khalifah Umar bin Khattab dari ayahnya. Ayo langsung, ya, baik. Dan itu tidak hanya pada tabokan yang pertama, pada tingkat yang pertama, ya. Dan tidak hanya, ya, pada bentuk yang lainnya. Misalnya, salah seorang, kalau kita masuk itu kan mungkin pada khalifah yang lain, pada khalifah yang selain Ali bin Abi Thalib. Bahwa di antara putra Ali bin Abi Thalib adalah Ramlah binti Ali, yang dia menikah dengan Muawiyah ibnu Marwan ibnu Hasan dari Bani Umayyah. Dari Umayyah, ya. Ini putri dari Ali bin Abi Thalib, Ramlah bintu Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan Muawiyah ibnu Marwan ibnu Hasan. Tambahan tentang pernikahan yang ada di antara keluarga Nabi bahkan dengan keturunan, ya, Bani Umayyah. Baik. Kemudian Husain bin Ali itu menikah dengan diantara istrinya adalah Ummu Ishaq, dan ini wasiat dari Hasan kakaknya, Hasan bin Ali bin Abi, untuk menikahi Ummu Ishaq bin Talha bin Ubaidillah. Ummu Ishaq adalah putri dari Talha bin Ubaidillah, yang dikasihkan pula oleh orang mengaku sebagai Syiah Ali, Talha bin Ubaidillah, ya, Zubair bin Awam, ya, di antara orang-orang yang dimusuhi oleh Syiah Rawabidah. Paham ya? Tadi ingatkan kita bahwa anaknya Ishaq bintu pernah binti Ubaidillah menikah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Sekarang Husain bin Ali memiliki putra yaitu Ali bin Husain. Ya? Dan di antara putrinya adalah Sakinah bintul Husain. Sakinah bintul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sakinah putrinya Husain bin Ali Thalib. Ia menikah dengan siapa? Ia menikah dengan Mus'ab ibn Zubair. Mus'ab bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Yang juga dikasihkan oleh pengikut Ismail Asyik. Menikah. Ya, putranya Mus'ab bin Zubair dengan siapa? Sakinah binti Al-Husain binti Ali bin Abi Thalib. Dan tahukah kita? Di antara anak dan putra dari Husain bin Ali adalah Abu Bakar ibnu Husain bin Ali. Anaknya Husain diberi nama siapa lagi? Abu Bakar. Subhanallah, kecintaan yang ada dan wara yang terjadi di antara keluarga para khalifah dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lakukan niatnya? Tidak ada begitu. Ya. Dan ketahuilah tadi bahwa di antara putra Husain adalah Fatimah bintul Husain, ya, yang kemudian, ya, okay, kita lihat putra Husain adalah Ali bin Husain dan Ali, ya, yang di antara putranya adalah Muhammad bin Ali al-Baqir, ya, atau Muhammad al-Baqir, Muhammad bin Ali bin Husain, ya, maka kemudian kita lihat, kalau kita lihat lebih ke bawah lagi kepada, ya, imam yang ketujuh menurut Syiah Ismail Asyariyah yaitu Musa ibn Ja'far al-Kazim atau Musa al-Kazim, ya, maka sesungguhnya dia memiliki putra yang dibenar Umar dan Aisyah yang disafirkan oleh Ja'far Ismail Asyariyah. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka yang disadarkan kepada para imam mereka yang baru bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin siddiq adutu siddiq digambarkan dengan gambar yang tidak pantas dihibatkan dengan sifat seorang mu'minah, disebutkan seperti pengasuh na'udzubillah ya berkumpul dengan siapa yang dia sendat dengan sebagainya. Bahkan disebutkan oleh mereka, na'udzubillah min dzalik. Bahwa dia profesinya adalah menghiasi kaum wanita. Menjadi perias wanita. Tujuannya untuk menarik para pemuda. Setelah itu dia berbuat dengan na'udzubillah min dzalik. Dijabarkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan begitu jelek. Dan tahukah kita bahwa Ismail Asyariyah, Ja'fariyah menyebutkan bahwa selain Syiah Ali, selain Syiah mereka, maka semua adalah abna'u zina, anak-anak zina. Ada keyakinan mereka, pokok akidah mereka dengan hal ini. Ya? Semua anak yang terlahir dari orang-orang yang seperti ini, yang tidak mengakui imamnya Isna Asyariah, maka dia anak zina. Ya? Subhanallah. Kita mengatakan bahwa zina awla bihim, zina itu lebih layak ditimpakan pada mereka dengan apa yang ada pada mereka dari keyakinan mut'ah yang dia bentuk dari zina. Sama-sama, maka ini bentuk dari mufahara, bentuk bagaimana keluarga Nabi menikah keturunan mereka, keluarga mereka, kerabat mereka dengan keturunan dari khulafa ar-rasyidin yang keempat, ya. Bagaimana kemudian mereka menamakan keturunan mereka yang menunjukkan warak mereka, menunjukkan kecenderungan mereka, cintaan mereka kepada para khalifah yang mulia, Abu Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan kecintaan kepada Ummul Mukminin Aisyah Siddiqah bintu Siddiq. Ya, maka ikhwan fiddin, qadarullah wa syaa'a ala. Ada bentuk perkara-perkara lain yang sangat penting untuk kita lihat dengan tentang mutlak yang ada pada mereka. Saya cuma tidak sempat kita untuk menyampaikan yang pertama hari ini. Barang siapa yang ingin melihat perkara-perkara itu dan mengetahui dengan benar hakikat agama Syiah dan keyakinan mereka kaum Syiah serta apa yang mereka rencanakan kepada kaum muslimin, ya, sejak dulu sampai sekarang tetangga, yang mereka rencanakan ada pada buku-buku marji'iyah mereka ada, ya, dan mereka berusaha untuk menyesuaikan kejadian yang mereka lakukan dengan apa yang mereka dapatkan dari wilayah tersebut. Jadi maksud terbuka, tersuka, semua terbuka, ya, maka bisa dilihat, ya, dalam situs atau kumpulan situs yang memuat tentang bantahan kepada Syiah dilengkapi dengan bukti-bukti dari buku mereka, ya, dinukilkan langsung di scan halaman dan jilidnya, disebutkan dari video yang menunjukkan karena mereka bukan dari Masalah Ahlus Sunnah tapi dari sumber-sumber Syiah ini, ya, tentang kekufuran mereka, ya, bisa dilihat dalam sultan.org, ya, kemudian nanti pada bahagian makalah tentang kita atau situs-situs yang beragam pada Arab ada Rasulullah dan Tanfura Rasulullah disebutkan di situ situs-situs Ahli Sunnah yang mengungkapkan kepada kita hakikat Syiah, ya, barang siapa yang ingin melihat perkara itu apa yang disebutkan di sini, tergambarkan di sini dengan lengkap, maka silakan melihat dalam perkara tersebut bagi dia dengan bahasa Arab, maka ini pun mendorong kita untuk mempelajari bahasa Arab tentu saja, beda dengan Syiah. Syiah menjadikan bahasa mereka adalah bahasa Parsi, ya. Oleh karena itu mereka menjadikan pandangan dalam fatwa dan perkara-perkara mereka orang-orang sekalipun dia tidak mengenal bahasa Arab, hanya mengenal bahasa Arab, asalkan dia berwala kepada Syiah Itsnai Asyariyah, kepada imam mereka yang 12 yang mereka yakini. Soalnya, maka ikhwan fillah azzaanallahu wa iyyakum, ini sedikit apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dengan Islam dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum muslimin dengan mengembalikan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan jamila dengan pengembalian yang baik. Allahumma amin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi terakhir dari Muhadharah Islamiki. Selanjutnya juga, dan insya Allah disampaikan kepada para imam dan murid bahwa insya Allah Muhadharah Islamiki ini akan dilanjutkan minggu depan tanggal 21 sampai 22 Januari 2012 di Masjid Kampus Unhad lantai 1. Kemudian kalau populasi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan ilmu yang diberikan kepada Al-Ustaz. Semoga amalannya terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kami juga tidak lupa ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh imam kampus ini atas kesempatan dan tempat yang diberikan kepada kami